الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana khamsin Allahu amarani bihim, dan aku perintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah perintahkan aku dengannya, yakni as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Itu kelima perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang Rasul perintahkan kepada kita. As-sam'u wa ta'atu, yang biasanya ini adalah satu kesatuan, tetapi di sini disebutkan secara terpisah oleh Rasulullah SAW. As-sam'u sendiri, wa ta'atu sendiri, wa jihadu sendiri, wal hijratu wal jama'ah. Ini lima perkara. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah amaroni bihin, Allah yang memerintahkanku dengannya. Di mana ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memerintahkan, maka pada hakikatnya perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah azza wa jalla menyatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya adalah, yakni kalau mata uang itu adalah sisi yang lain daripada mata uang. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan Rasulullah SAW berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau, sebagaimana di dalam firman-Nya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasannya aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab wal hikmah. Jadi al-hikmah itu juga sesuatu yang diturunkan. Anzalalla alaika alkitab wal hikmah. Sedangkan al-hikmah itu adalah as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah azza wa jalla mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan adalah fadlullah Allah atasmu, karunia Allah atasmu itu sangatlah besar. Saya menyatakan, wal hikmatu hiya sunnah, dan al hikmah di dalam ayat ini adalah as-sunnah. Fa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam amrun minallahi jalla jalalu. Maka perintah nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah jalla jalalu. Wa ta'kiduhu alaihi salatu wassalam li hadhihi jumlah bi qawli Allahu amaroni bihin. Dan bentuk daripada takkid beliau terhadap jumlah ini, terhadap kalimat ini, dengan ucapan beliau, Allah lah yang memerintahkanku dengannya. Liyalfitan nazar alaihi salatu wassalam ala idami hadihil awamir. Untuk ini laftun nazar itu artinya untuk mengarahkan pandangan kepadanya alaihi salatu wassalam, untuk mengarahkan pandangan ala idhami hadhil awamir, akan begitu sangat agung dan besarnya perintah-perintah ini, yakni perintah-perintah dari lima perkara yang Rasulullah SAW sebutkan, wa ala jalalatiha, dan akan keagungannya. Artinya bahwasannya kelima perkara ini sebagaimana ya perintah-perintah Allah itu kan banyak sekali. Maka Rasulullah SAW menyebutkan 5. Ini menunjukkan bahwa kelima perkara ini adalah pilihan dari sekian banyak perintah-perintah tadi. Kemudian diberi penekanan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah amaroni bihin. Wa fihi tasfiq li sama'iha wa bayan ma fiha. Dan padanya terdapat tasfiq. Tasfiq itu adalah keingintahuan yang besar, kerinduan maksudnya, ya ini keingintahuan yang besar untuk mendengarnya. Apa kelima perkara itu? Begitu. Wa bayan ma fiha, dan jelaskan apa yang terkandung padanya. Qala alaihi salatu wassalam ba'daha. Kemudian setelah memberikan kalimat-kalimat penekanan dan bahkan juga bahasa-bahasa tasywid, yakni membuat penasaran, kemudian Rasulullah SAW memulainya. As-sam'i wa ta'ati. Bisa dibaca as-sam'i, bisa as-sam'u. As-sam'i wa ta'ah. As-sam'i wa sam'u huna yajuz an takuna badalan min khamsin. As-sam'u di sini bisa dijadikan badal daripada khamsin. Ya. Amarukum amurukum bi khamsin. Berarti khamsin di situ majrur ya kan. Nah, kalau dia badal, maka al badal tentunya fi hukmil mubdal minhu sama. Kalau majrur, maka dia juga majrur. Sehingga as-sam'i bacanya. Fi khamsin as-sam'i wa ta'ati wal jihadi dan seterusnya. Badal ba'd min kull. Badal sebagian dari keseluruhan. As-sam'i itu adalah sebagian dari khamsin, yakni keseluruhannya adalah 5. Au an tufa, atau dirofa'kan, atau antarfa, yakni korofa'kan, alal istiqnaf. Kalau rofa' berarti dia asam. Istiqnaf artinya adalah permulaan kalimat, yakni takul as-sam'u wa ta'atu takunu khobaran limubtada' mahzuf takdiruhu wa hiya. Kalau dibaca as-sam'u berarti dia adalah khobar. Karena istiqnaf itu artinya kalimat terpisah, kalimat berdiri sendiri, dimulai lagi. Jadi wa ana amurukum bi khamsin Allah maroni bihinna, itu titik di situ. Terus dimulai dengan kalimat yang baru. Maka kalimat yang baru itu tentunya kalimat imma dia jumlah fi'liyah wa imma jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il, kalau ismiyah adalah mubtada khobar. Nah, di situ asam'u. Asam'u sebagai apa? Jawabannya sebagai khobar. Khobar bagi mubtada mahdzuf. Takdirnya bagaimana? Wa hiya as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu. Nah, ini tentunya yang pernah belajar bahasa Arab akan paham. Yang belum pernah belajar, ya semoga dengan ini ingin belajar. Taib. Wa bikilal amrain ja'a fil Qur'an. Dan berdasarkan dua perkara ini, kemungkinan daripada dua perkara ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnah fi mawadhi, dan di dalam as-sunnah sekian banyak tempat. Fayajuzu hadha wa hadha. Maka boleh ini, boleh itu. Jadi membacanya boleh as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah, atau as-sam'i wa ta'ati wal jihadi wal hijrati wal jama'ati. Boleh. Dengan penjelasan tadi. Qauluhu as-sam'u wa ta'ah ja'alaha huna itsnatain. As-sam'u wa ta'ah, meskipun ini adalah satu rangkaian, satu keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan, mendengar dan taat, tetapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan dan dijadikan oleh beliau 2. Faja'ala sam'a wahidan wa ta'ata wahidah. Beliau menjadikan mendengar itu satu dan ta'ah itu juga satu yang lainnya, sehingga 2 di situ. Wa dzalika li'annal hajah ilaihima ma'an fil amri muta'ayyinah wa 'azimah. Ma'an as-sam'a wa ta'ah muqtarinani min haitsul wujud. Wadhalika, yang demikian itu, li'annal hada ilaihima ma'an, karena kebutuhan terhadap kedua-duanya ini sekaligus, fil amr dalam perintah, muta'ayinah, tidak bisa tidak, wa'azimah, dan perkara yang besar. Ma'an nasam awat to'ah muktarinan min haithul wujud. Meskipun, ya, namanya mendengar dan to'at itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, beriringan. Dari sisi realitanya, itu beriringan, tidak bisa dipisahkan. Faman sami'a faqad ata. Orang yang mendengar berarti dia mentaati. Wa man ata faqad sami'a. Dan siapa yang mentaati berarti dia telah mendengar. Hanya saja ada ya satu kelompok manusia yang mereka itu mengatakan sami'na tetapi wa'asoina. Sami'na wa'asoina. Maka Rasul menjadikannya dua. Sami'na wa'ato'na. Sami'na wa'ato'na. Yahudi mereka menyatakan demikian. Minal ladina hadu yuharrifuna kalima amma wadi'i wa yaquluna sami'na wa asaina. Begitu. Sami'na tetapi wa asaina. Ini orang-orang Yahudi. Wasma' ghaira musma'in wa ra'ina. Begitu. Itu orang-orang Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, jangan sampai kalian seperti itu. As-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Jangan hanya mendengar kemudian bermaksiat. Ini tha'ah dan dimaukan dengan as-sam'u wa tha'ah adalah awal. Perkara yang pertama, al-istijabah liman lahu haqqun an yujab. Istijabah mengijabai. Mengabulkan. Nah, yang maksudnya adalah mendengarkan dan mentaati. Kepada siapa? Liman lahu haqqun an yujab. Kepada siapa saja yang dia memiliki hak untuk diijabai. Untuk didengar dan ditaati. Wa a'dhamu dzalika al-istijabatu lillahi jalla wa ala wa li rasulih. Dan yang paling agungnya daripada hal tersebut, istijabah yang paling agung adalah istijabatulillah, ya, istijabah. Istijabah itu bahasa Indonesianya apa? Melaksanakan mungkin bisa, ya. Kalau dalam bahasa Jawa gih itu namanya istijabah. Iya, gih. Nah, istijabah. Bahasa Indonesia, ya ini apa dia melaksanakan. Bahasa yang lebih tepatnya lagi apa? Lebih enak itu. Nenggih itu apa? Merealisasikan. Ya, istijabah itu siap. Ya, nggih ngaten. Nggih. Wali rasulih dan terhadap rasulnya. Tetapi juga istijabah di sini nggih kepanggih ora mungkin ora kepanggih. Ya. Nggih ora tau dijalani ganggi wae. Nah, bukan seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu menuntut istijabah dalam artian betul-betul mendengar dan taat itu. Wa ta'atullah jalla wa ala wa ta'at rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Istijabah kepada Allah yakni nggih tadi itu kepada Allah dan rasulnya ya, siap melaksanakan perintah itu namanya istijabah. Kemudian ta'atullah jalla wa ala wa ta'at rasulih. Ya, ini pelaksanaan. Melaksanakan ya. Apa yang tadi telah diperintahkan yang sudah siap-siap tadi itu ya, kepada Allah dan Rasulnya. Waqad qala jalla wa ala fi haqqi nabiy, dan sungguh Allah jalla wa ala telah menyatakan terkait dengan hak nabinya, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian mentaatinya kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala ar-rasuli illal balagul mubin, dan tidaklah ada atas rasul kewajiban selain hanyalah sekedar menyampaikan secara nyata. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ini jika kalian mentaatinya kalian mendapatkan hidayah. Sedangkan kewajiban rasul terhadap kalian itu hanya sekedar menyampaikan. Kalau beliau sudah menyampaikan maka kewajiban itu telah gugur pada beliau. Beliau tidak ada kewajiban untuk memaksa kalian. Demikian pula yang lainnya dari kalangan para duat ilallah. Wa hadha ma'lumun anna ar-rasul alaihi salatu wassalam amara bil istijabah wa fil qur'an fi ghair ma ayah al-amru bil istijabati lillah wa lir rasul. Dan ini perkara yang diketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istijabah, untuk siap terhadap segala apa yang diperintahkan. Wa fil Qur'an, pada banyak ayat perintah untuk istijabah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika amara Allah jalla wa ala bi ta'atihi wa ta'at rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, tidak hanya siap-siap taat tetapi juga memerintahkan untuk mentaati. Ini as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u itu istijabah, at-ta'ah itu pelaksanaan. Amal amru tsani, adapun perkara yang kedua, wa huwa al-maqsudu huna. Wa huwa alladhi yaqthuru tabdaduhu mukhalafatan lima kana 'alaihi ahlul jahiliyah. Perkara yang kedua, dan ini yang diinginkan di sini, dan yang ini yang paling sering diulang-ulang, bentuk daripada mukhalafah terhadap apa yang berada di atasnya ahlul jahiliyah. Apa itu? As-sam'u wa ta'atu li waliyil amr. Jadi kalau yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, bimana istijabah kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, as-sam'u wa ta'ah, ini adalah, yang dimaksudkan adalah terhadap ulatul umur. Li imamil muslimin, aw liman anabahu. Kepada imamnya kaum muslimin, pemimpin tertingginya kaum muslimin, di satu daerah, di satu negeri, yang masing-masing kepemimpinan itu berbeda sebutannya, ada yang sebagai raja, ada yang disebut sultan, ada yang disebut khalifah, ada yang disebut amirul mukminin, ada pula yang disebut kepala negara dengan presiden atau yang semisalnya. Apapun sebutannya, dia menjadi pemimpin, maka dia wajib untuk didengar dan ditaati. Auliman anabah atau kepada yang mewakilinya. Au kana amiran min umara'i atau kepada amir dari amir-amirnya imamul mukminin. Semisal bawahan-bawahannya dari kalangan menteri, dari kalangan bupati, gubernur dan semisalnya. Fa inna sam'a wa ta'ata syari'atun madiyatun wa amrun amara Allah jalla wa ala bihi. Maka sungguhnya mendengar dan taat itu adalah syariat maudiyah, syariat yang telah tetap, telah lewat. Maudiyah yang telah, yang terus berjalan. Maudiyah, meskipun maksudnya syariat maudiyah, maksudnya adalah suatu yang telah lewat, maksudnya suatu yang berjalan terus. Wa amrun amarullah jalla wa ala bihi, dan perintah yang Allah perintahkan dengannya. Wa sam'u ma'nahu an yasma' li amri waliyil amri. Dan as-sam'u di sini maknanya adalah mendengar. Mendengar pada apa? Pada perintah waliul amr. Mendengar pada perintah waliul amr. Wan yastajibalahu fi ma amar, dan istijabah. Istijabah itu nggih-nggih tadi, siap menjalankan pada apa yang diperintahkan. Wa ta'ah ma'nahu an yuti. Nah, taat ini maknanya adalah untuk melaksanakan. An yuti man wallahu Allahu jalla wa ala amrun nas. Melaksanakan apa ya, yang melaksanakan, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh ulatul umur, orang yang Allah berikan kuasa atasnya. Diserahkan kepadanya urusan manusia. Ya, ini pemerintah maksudnya. Wa ya'taqid anna hadhihi ta'ah ta'atun lillah jalla wa ala wa li rasulih, dan berkeyakinan bahwa ketaatan kepada mereka ini, ulatul umur ini, adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fastam'u wa ta'atu wajiban wa huma min haqqillah jalla wa ala awwalan thumma min haqqi waliyil amril muslim wa minan nushi lahu thumma min haqqil muslimina aidan fastama'a fi sam'i wa ta'ah thalathat huquq. Maka mendengar dan taat ini adalah dua kewajiban. Mendengar itu sendiri yang istijabah, taat itu sendiri yang melaksanakan. Baik. Wa huma min haqqillahi jalla wa ala, dan ini merupakan hak Allah jalla wa ala. Awalan, yang pertama, ini adalah hak Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan untuk kita mendengar dan taat kepada ulatul umur, sehingga kita melaksanakan hal tersebut pada hakikatnya melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun berbeda dengan keyakinan orang-orang yang apa istilahnya, mereka tidak kenal terhadap syariat, tidak kenal terhadap Islam yang benar ya, di mana mereka meyakininya ya mentaati daripada raja itu seperti mentaati dewa, bahwa raja itu adalah pilihan dewa. Tidak seperti itu. Kita keyakinan kita tidak seperti itu. Akan tetapi keyakinan kita terkait dengan wulatul umur wajib untuk mentaati mereka dalam perkara yang bukan maksiat. Ya. Kemudian summa min haqqi waliil amr al-muslim, dan ini juga merupakan hak waliul amr yang muslim. Hak daripada waliul amr untuk ditaati. Ya, untuk ditaati seluruh daripada perintah-perintahnya selama bukan pada perkara yang maksiat. Kalau pada perkara yang maksiat tidak boleh taat, tetapi tidak boleh pula kemudian melepaskan ketaatan secara mutlak. Dalam perkara yang maksiat itu saja tidak boleh, tetapi status dia sebagai walatul umur untuk tetap ditaati itu tetap, ya, tetap. Walaupun dia melakukan dan apa istilahnya memerintahkan perkara-perkara yang mungkar, maka pada kemungkaran itu saja yang tidak ditaati. Hanya pada perkara yang lainnya tetap wajib untuk ditaati. Bukan kemudian gugur kewajiban taat tersebut disebabkan karena dia memerintahkan perkara yang mungkar. Ini perbedaannya dengan ya ahli sunnah dengan yang lainnya. Di saat pemerintah itu bukan perkara yang mungkar padahal yang diperintahkan itu ya hanya sekedar kebijakan tidak selaras dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, demo besar-besaran, ya, jelek-jelekkan pemerintahnya, ya. Allah musta'an. Wa minan nuskhilah, dan ini bentuk daripada nasihat kepada ulatul umur, dan ini merupakan bagian daripada agama. Rasul menyatakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Rasul menyatakan lillah wali rasulihi wali kutubihi wali a'imatil muslimin wa amatihi. Nasihat lillah untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitab-kitabnya, nasihat untuk wulatul umur, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Nasihat untuk Allah, yakni untuk mentauhidkannya, untuk tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dan seterusnya. Nasihat untuk Rasulnya agar ya untuk senantiasa menjalankan daripada sunah-sunahnya, membenarkan apa yang dibawanya, diberitakannya, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ini bentuk daripada nasihat lir Rasul. Lil kutub juga demikian pula. Kalau Al-Quran tentunya diimani dan diyakini datangnya dari Allah, dijalankan apa saja yang diperintahkan dan seterusnya. Nah untuk ulatul umur, yakni untuk senantiasa mendengar dan kepada ulatul umur, an-nushu kepada mereka. Summa min haqqil muslimin aidon, dan juga termasuk daripada hak muslimin keseluruhannya. Karena kalau sampai kemudian tidak didengar dan tidak ditaati, maka kerusakan itu akan merata kepada kaum muslimin. Fastama'at fi sam'i wa tha'ah thalathat huquq. Maka pada sam'i wa tha'ah ini terkumpul padanya tiga hak. Yang pertama al-awwal haqullah jalla wa ala. Yang pertama adalah hak Allah jalla wa ala. Li'annahu huwal ladzi amara bidzalik. Karena Allah lah yang memerintahkan hal tersebut. Hak Allah Jalla wa'ala. Afani yang kedua. Hakun haku waliyil amri. Wanus'ulahu. Hak waliyil amr. Dan bentuk nasihat untuk mereka. Untuknya. Lianna hadha hakun ahakkahullahu Jalla wa'ala lahu. Karena ini adalah hak yang Allah berikan hak tersebut kepadanya. Wa amarallahu jalla wa ala bi ada'il huquq ila ahliha, dan Allah telah memerintahkan untuk memberikan dan menunaikan hak-hak pada pemiliknya, sedangkan itu merupakan haknya mereka untuk diberikan an-nushu, yakni ketulusan dengan sebenar-benarnya pemberian ketaatan, mendengar dan taat kepadanya. Wasalit yang ketiga, hakun lil muslimin jami'an. Hak bagi kaum muslimin seluruhnya. Li'annahu man kharaja 'anil sam'i wa tha'a fa innahu la yu'dhi waliyal amr faqat. Karena orang yang kemudian khuruj, memberontak, kudeta, membangkang, tidak mau mendengar dan taati ulatul umur, maka pada hakikatnya dia tidak hanya menyakiti waliul amr saja. Wa inna ma yudzil muslimin jami'an, tetapi menyakiti kaum muslimin seluruhnya. Lima yatarattab ala adami sam'i wa ta'atihi minal mafasid, karena disebabkan apa yang bisa terhasilkan dari tidak mendengar dan taatnya dia ini kepada sekian banyak kerusakan-kerusakan. Di saat terjadi chaos, siapa yang dirugikan? Di saat terjadi apa, tidak adanya stabilitas, siapa yang dirugikan? Tidak adanya keamanan, siapa yang dirugikan? Muslimin, masyarakat, bangsa dan negara ini. Sehingga mereka pada hakikatnya merusak daripada tatanan. Idza tabayyana hadza fa inna as-sam'a wa ath-tha'a li waliyil amr mashruta fi an-nusus bi annaha sam'un wa tha'atun fi ghairi ma'siyah. Apabila ini sudah jelas, bahwa sudah jelas bagaimana maksudnya? Ya, ini sudah jelas bahwasanya pada hakikatnya mendengar dan taat itu adalah hak bagi ulatul umur. Mendengar dan taat. Maka baru setelah itu dijelaskan, mendengar dan taat kepada ulatul umur ini disyariatkan atau disyaratkan padanya dalam nas-nas yang ada pada perkara selain maksiat. Jadi pertama yang ditekankan itu mendengar dan taat dulu. Intinya itu mendengar dan taat itu dulu. Siapa untuk taat dan mendengar dan taat kepada siapa? Kepada ulatul umur. Sudah paham ini? Nah, kalau sudah paham baru difahamkan berikutnya adalah bahwa mendengar dan taat kepada penguasa itu pada perkara yang selain maksiat. Amma idza amara al-'abda bi ma'siyatin fa innahu la sam'a wa la tha'ah. Adapun jika memerintahkan kepada hamba, ya, amara al-'abda bi ma'siyah, jika penguasa itu memerintahkan kepada hamba, kepada orang-orang, kepada masyarakat dengan kemaksiatan, fa innahu la sam'a wa la tha'ah. Maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Karena hina idzin yakunu qad arama amara amrullah jalla wa ala. Karena pada saat itu berarti dia telah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arada ama amara, yakni apa yang dia perintahkan itu berbenturan dengan perintah Allah jalla wa ala. Jadi bertentangan dengan perintah Allah jalla wa ala. Yakunul ladzi amara bihi mu'aridan li amrillah. Apa yang diperintahkan itu mu'aridan, berlawanan dengan perintah Allah jalla wa ala. Wa amrullah jalla wa ala wal muqaddam. Dan perintah Allah jalla wa ala itulah yang didahulukan. Perintah Allah jalla wa ala itulah yang dikedepankan. Wa ta'atu ulatil umur innama tajibu taba'an li ta'atillah. Dan mentaati ulatul umur itu hanyalah wajib di saat apa? Kewajiban mentaati ulatul umur itu mengikut kepada ketaatan Allah wa li ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut pada ketaatan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tajib istiqlalan, tidak berdiri sendiri. Jadi dijelaskan di sini bahwasannya mentaati ulatul umur itu hanya pada perkara yang bukan maksiat. Adapun perkara yang maksiat, maka berarti perintah tersebut, ya, kita mendengar dan taat kepada ulatul umur bukan karena mereka penguasa yang bisa memaksa kita, bukan. Siapapun dia tidak bisa memaksa kita. Yang memaksa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasa terpaksa dalam perkara ini, dalam artian ini adalah perintah Allah jalla wa ala. Ya, kita diperintahkan oleh Allah jalla wa ala untuk mentaati ulatul umur, kan begitu, ya kan? Kita mentaati ulatul umur bukan karena semata-mata ini adalah penguasa kita, bukan, tetapi karena ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati penguasa hanya karena lah dia kan yang menang pemilu, ya wajar untuk kita taati, bukan. Kalau itu karena nasionalisme, karena kebangsaan dan sebagainya, maka tidak ada nilainya pahala sama sekali. Ya, ya dia jadi presiden ya harus taati karena presiden kita. Kita mentaati dia sebagai presiden bukan karena dia presiden, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar mentaati penguasa kaum muslimin. Nah, ini nilainya di sini. yang membedakan kita dengan yang lainnya. Orang-orang yang nasionalis, kita agamis. Jadi kita mentaati penguasa kita karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian perintah tersebut kok berbenturan dengan perintah Allah, ya. Berbenturan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, di saat itulah tidak boleh untuk ditaati. Kenapa? Karena kita mentaati bukan karena dia sebagai presiden. Bukan karena dia sebagai bupati, bukan karena dia sebagai gubernur, tetapi karena dia adalah penguasa yang Allah perintahkan kita untuk mentaati penguasa. Bisa dipahami. Di saat kemudian ternyata perintahnya berbenturan dengan perintah Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada mendengar, tidak ada ta'at. Tetapi pada perkara yang maksiat itu saja. Ya. Adapun kedudukan dia tetap sebagai penguasa, ya tetap kita hormati. Ya harus tetap didengar dan hati pada perkara-perkara selainnya. Pada perkara-perkara yang selain maksiat. Begitu. Adapun perkara maksiat, maka kita al-afu, al-ma'firuh. Kita minta maaf sebesar-besarnya. Dalam perkara ini kita tidak bisa. Kami tidak bisa mendengar dan taat. Dalam perkara ini saja, perintahkan kami kepada yang lainnya. Selain daripada maksiat, kami siap, kami dengar dan kami taat. Begitu. Urusan ketaatan dalam urusan-urusan duniawiyah yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah agama kami. Karena kami mentaati Anda sebagai penguasa kami berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memerintahkan kami untuk melanggar perintah Allah, ya tentunya kami tidak akan bisa. Apapun risiko. Nah, ini prinsip di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi tidak boleh kemudian lepas dari mendengar dan taat secara mutlak. Tidak boleh kemudian lepas daripada mentaati penguasa secara mutlak. Apalagi sampai kemudian ikut-ikutan demo, ikut-ikutan ya, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan mengkritisi pemerintah secara vulgar. Ini tidak boleh. Kenapa tidak wajib istiqlalan, tidak wajib secara berdiri sendiri begitu ini penguasa ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hadza qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri kalian. Nah, di sini ulil amri tidak disebutkan padanya kalimat wa athi'u. Yang disebutkan oleh Allah dengan ati'u adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Sedangkan ulil amri ini mengikut. Ya. Wa ulil amri minkum. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhuhu al-Allamah Ibn Qayyim rahimahumullah wa akharun. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, juga muridnya al-Allamah Ibn Qayyim dan yang lainnya, karara al-fi'la ati'u fi qawlihi. Allah mengulang fi'il ati'u pada firman-Nya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kalimat ati'u diulang ya. Ta'atilah Allah dan ta'ati rasul. Lianna Allah jalla wa ala yuta' istiqlalan li haqqih. Karena Allah jalla wa ala itu ditaati secara independen, berdiri sendiri ketaatan kepada Allah. Karena itu adalah haknya. Wa rasul aidan sallallahu alaihi wasallam yuta' istiqlalan li haqqih. Demikian pula rasul ditaati secara berdiri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketaatannya tidak kemudian dilihat ini mencocoki Al-Qur'an atau tidak. Tidak. Jika hadis itu sahih, maka dia ya wajib untuk diamalkan. Dia berdiri sendiri hukumnya. Ini kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga Allah menyatakan atiullah atiur rasul. Karena apa? Karena ketaatan kepada Rasul berdiri sendiri. Ya. Rasul itu sudah dinyatakan oleh Allah, barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Sehingga dia berdiri sendiri dari sisi tidak kemudian hadis-hadis Rasul itu dihadapkan kepada Al-Qur'an. Ini sesuai apa dia? Ini sama apa enggak ya? Ini bertentangan atau enggak ya? Enggak. Ya, enggak seperti itu. Sunnah Rasul berdiri sendiri dari sisi hukum. Ya. Maka sunnah Rasul SAW itu imma dia menguatkan hukum yang ada Al-Quran, wa imma dia menjelaskan sesuatu yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran dirinci, ataupun mengkait sesuatu yang mutlak, ataupun mengkhususkan sesuatu yang umum. Kemudian yang ketiga, Al-Quran, apa sunnah Rasul SAW membuat hukum yang Al-Quran tidak membicarakannya. Al-Quran tidak menyebutkannya. Maka di saat ada sunnah Rasul SAW, itulah berdiri sendiri sebagai hukum. Dan menjalankan sunnah Rasul yang ketiga ini, ya, yang sifatnya ketiga ini, maka ini sama dengan mentaati Allah SWT. Wa ma'atakum rasuluh fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Sehingga di saat Rasulullah SAW melaknat tentang al-wasimah wal-mustausimah, al-wasilah wal-mustausilah, wanita-wanita yang mentato dan minta ditato, wanita-wanita yang menyambung rambut dan minta disambung, tidak ada di dalam Al-Quran lafal-lafal itu. Tetapi dia berdiri sendiri sebagai hukum yang berlaku. Dan banyak sekali perkara-perkara tersebut yang lainnya. Wa waliul amr falam yukarrar lahul fi'l. Adapun waliul amr maka tidak diulang fi'lnya. Tidak ada kalimat ati'u ulil amri minkum, ya, tidak. Tetapi langsung wa ulil amri minkum dan penguasa kalian. Li'anna ta'atahu tajibu taba'an li ta'atillah. Karena mentaati ulatul umur itu wajib hanya taba'an, mengikut terhadap ketaatan kepada Allah. Wa ta'at rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut pada ketaatan terhadap rasulnya. Wala tajib istiqlalan, dan tidak wajib secara berdiri sendiri. Fa idza kana amruhu fihi ma'siyah fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka di saat kemudian menetapkan perkara yang maksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Fa hina idzin yuta'u waliyul amr fi ghairil ma'siyah. Maka di saat itulah bisa difahami bahwasanya ketaatan kepada ulatul umur itu pada selain maksiat. Wa ghairul ma'siyah yal halat allati yastahidu fiha au yakunu amruhu au nahyuhu fiha laisa bidzahir annahu ma'siyatun lillah jalla wa ala wa lirrasul fayuta fil masail al istihadiyah. Dan yang namanya selain maksiat itu adalah kondisi-kondisi yang ulatul umur dia beristihad padanya. Jadi istihadat-istihadat daripada ulatul umur di saat tidak jelas bentuk pelanggaran terhadap syarat Allah dan Rasulnya, maka masih wajib untuk ditaati. Yang kunu amruhu au nahyuhu fiha laisa bidzahir annahu maksiat. Ini perintahnya atau larangannya itu tidak jelas padanya, itu adalah satu kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yuta ditaati fil masail al istihadiyah, pada masalah-masalah istihadiyah. Maka pada hakikatnya, ya, meskipun ini banyak, ya, artinya kita itu setiap hari mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah daripada ulatul umur. Kalau kita jujur, terkait dengan lampu-lampu lalu lintas, berapa seringnya kita, ya kan? Wong ini rapopo, guys, rano polisi, nyalip dalam keadaan garisnya tidak putus. Maka ini, ya, ini maka, ya, itu sering kita melakukan. Sudah noy polisi ini rapopo. Ternyata kalau, ya, sudah salah kemudian ditilang masih, ya, resulong, ya. Padahal sudah salah, memang salah. Lu kok ternyata ono, aduh, wis, kena. Padahal memang salah, kita salah. Nah, tapi itu kan Ustaz, ini kan dia itu memang nyari-nyari, San. Mau nyari-nyari mau tidak, di saat perintah itu adalah perintah yang bukan, mana maksiatnya membuat aturan seperti itu, ya kan? Tidak ada. Itu aturan dibuat memang untuk kemaslahatan. Garis-garis yang lurus, yang tidak putus-putus itu pasti diletakkan pada tempat-tempat tikungan dan sebagainya, kan? Yang tempat-tempat memang berbahaya, tidak boleh untuk menyalip, pas di apa namanya jembatan dan semisalnya. Memang itu masalahnya besar. Dan kita sangat butuh terhadap aturan seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswa'al. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.